Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan kitab الصيام dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaih. Terakhir kita bahas yaitu hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, yaitu yang berkaitan tentang larangan seseorang berpuasa di hari yang syak. Dan juga hadis Abu Hurairah yang telah kita baca juga tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang mendahului berpuasa satu hari atau dua hari sebelum puasa Ramadan, kecuali seorang yang dia biasa untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk berpuasa. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa hikmah dari larangan di sini yaitu ditakutkan bercampurnya antara yang sunnah dengan yang wajib. Dan apabila seseorang terbiasa berpuasa, puasa Senin, Kamis atau puasa Daud, atau dia membayar kafarah atau dia mengqadha puasa, maka boleh. Kemudian hadis Ammar bin Yasir yaitu tentang puasa di hari yang syak. Man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi. Barang siapa yang berpuasa di hari yang syak di dalamnya, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jumhur mengatakan yaumus syak yaitu tanggal 30 dari bulan Syaban. Qala rahimahullahu ta'ala. Baik, as-su'al. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ramadan semasa hidupnya? Berapa kali? Pernah dulu enggak belajar? Lupa. Marah. Naiwa. Berapa kali Rasulullah SAW beliau mendapatkan puasa Ramadan? Dua. Berapa kali? Hasan. Berapa? lupa. 9. 9 kali. Rasulullah beliau mendapatkan puasa Ramadan 9 kali. Baik. Puasa Ramadan diwajibkan tahun berapa? Kedua bulan Syaban, tahun kedua dari bulan Hijriah. Rasulullah SAW wafat tahun 11 Hijriah. Dan dikatakan oleh Syekh Bassam bahwa Rasulullah SAW beliau mendapatkan puasa Ramadan 9 kali. Nah, 11 dikurangi 2. Berapa? 9. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكمل العدة 30 ولو في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأكمل عدة شعبان 30. Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal Syawal, maka afwan saya ulangi. "Idza ra'aytumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal Ramadan, fasum, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru. Apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Apabila ghumma, ghumma itu mendung, tertutup awan, faqdurullahu diperkirakan atau disempurnakan dari bilangan Syaban menjadi 30 hari. Hadis muttafaqun alaih. Wali muslim fa in ughmiya alaikum faqdurullahu 30. Fa in ughmiya, apabila mendung atau tertutup awan, faqdurullahu 30, maka diperkirakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Walil Bukhari fa'akmilul iddata 30, sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Walau fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fa'akmilul iddata Syaban 30, sempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Nah, dalam hadis ini, hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan bahwa kewajiban puasa Ramadan itu ditetapkan dengan 2. Yang pertama yaitu dengan ru'yah hilal. Yang kedua dengan sempurnanya, disempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Bilangan bulan Hijriyah itu tidak kurang dari 29, tidak lebih dari 30. Saya ulangi bahwa bilangan bulan Hijriyah tidak kurang dari 29, tidak lebih dari 30. Kalau masa saya ada 28 hari, ada 31 hari. Dan bilangan Hijriyah ima 29 atau 30. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aytumuhu fasum." Apabila kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Ini dalil menunjukkan bahwa diwajibkannya puasa Ramadan itu yang pertama dengan ru'yah hilal. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la tasumu hatta tarau hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Ini nas jelas dari Nabi SAW bahwa penetapan bulan Ramadan itu dengan ru'yah hilal. Ru'yah hilal di sini baik dengan mata telanjang ataupun dengan memakai teropong. Bahwa jais. Kenapa? Karena sama melihat. Dan dengan teropong tadi itu merupakan alat untuk membantu supaya lebih terlihat, lebih jelas. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syekh Utsaimin rahimatullahi taala alaih bahwa memakai alat dengan teropong atau yang sebagainya itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitumuhu fasum. Apabila kalian melihat hilal Ramadan, berpuasalah. Dan apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Berarti masuknya bulan Ramadan dan juga masuknya bulan Syawal itu dengan ru'yah hilal. Dan mereka yang menggunakan dengan ilmu falak, perbintangan ataupun dengan al-hisab, itu mayajus. Bahkan Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan, bahkan menghukumi bahwa orang-orang yang menentukan bulan Ramadan dengan bilangan hisab itu perbuatan bid'ah. Bahkan fatwa dari Al-Imam Syekh bin Baz juga demikian, dan juga Lajnah Daimah yang di mana mereka berfatwa bahwa ru'yah, bahwa penetapan bulan Ramadan itu dengan ru'yah, bukan dengan bilangan hisab. Bahkan mereka yang menggunakan bilangan hisab, mereka telah menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yang di mana hadis Ibnu Umar di sini seorang sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yang di mana para ulama telah menerima tentang kesahihan hadis ini. Bahkan mereka mengatakan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an yaitu kitab Bukhari dan Muslim. Jelas Nabi mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu. Berarti mereka yang menggunakan dengan bilangan hisab, bahkan ada yang mengatakan bahwa 10 tahun ke depan sudah ada tanggalnya penetapan bulan Ramadan. Itu menyelisihi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan dengan jelas dengan nas, idza ra'aitumuhu fasumu. Nah. Wa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Fa in ghumma. Apabila mendung tertutup oleh awan, hilal tidak terlihat, maka faqduru lahu. Faqduru lahu sebagaimana dalam riwayat yang berikutnya dari riwayat Imam Muslim, yaitu faqduru lahu salati, yakni sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari dan tidak boleh seseorang berpuasa pada hari itu. Kenapa? Sebagaimana pembahasan telah kita bahas bahwa dalam hadis Ammar bin Yasir, man shoma yawmal ladzi yushakku fihi faqad asaba al-qasr. Dan jumhur mengatakan bahwa itu hari tanggal 30 dari bulan Syaban. Yang di mana di sana seseorang ketika berusaha untuk melihat hilal, ternyata mendung, tidak terlihat. Sehingga disempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Sehingga penetapan bulan Ramadan itu dengan dua, sebagaimana di awal tadi kita sebutkan. Yang pertama dengan ru'yah hilal, yang kedua dengan bilangan Syaban dijadikan 30 hari. Nah, dua di sini penetapan, yakni puasa Ramadan. Nah, sebagaimana dua-duanya disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Tara an-nasu al-hilal فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala tara an-nas al-hilal, orang-orang melihat hilal. Ini hilal Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Dan saya mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku telah melihat hilal. Fa shama fa amara an-nas bisiyamihi. Kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Rawi Abu Daud dan disahkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما seorang أعرابيا, Arab pedalaman, datang kepada Nabi صلى الله عليه وآله وسلم mengatakan إني رأيت الهلال, sesungguhnya saya telah melihat hilal. Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Kemudian Nabi mengatakan kepada Arabi tadi, apakah engkau bersaksi an la ilaha illallah? Kemudian Arabi tadi mengatakan na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah? Qala na'am. Qala fa'adzin finnas ya Bilal, umumkanlah kepada orang-orang wahai Bilal, ayyasumu ghadan, untuk berpuasa keesokan harinya, rawu khamsah, dan disukal Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa rajjah Nasa'i irsalahu. Dalam hadis ini, hadis Ibn Umar dan juga hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, ini yang berkaitan tentang di dalam ru'yah hilal itu dicukupkan dengan bisyahadati al-wahid, dengan persaksian satu orang. Dengan persaksian satu orang yang al-adl. Al-adl yaitu orang-orang yang istiqomah di dalam agamanya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW menerima persaksian ketika disebutkan bahwa seseorang yang mengkhabarkan kepada Nabi SAW dia telah melihat hilal. Kemudian Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Sehingga di dalam hadis ini, di dalam ru'yah hilal, di sana cukup satu orang yang adil. Dan di kita, nahmadullah subhanahu wa ta'ala, di negeri ini, negeri Indonesia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, bahwa pemerintah Indonesia mereka telah melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang diantaranya dengan ru'yah hilal Ramadan. Bahkan ru'yah hilal Syawal pun ada di beberapa titik, di beberapa pulau ditempatkan untuk melihat hilal. Mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru." Dan ada beberapa kelompok yang mereka telah menetapkan dengan hisab, akan tetapi pemerintah tetap menetapkan bahwa penetapan tanggal 1 Ramadan dan penetapan tanggal 1 Syawal yaitu dengan ru'yah. Dan bukan hanya dengan satu orang saja, tapi jumlah yang cukup banyak di beberapa titik ditetapkan. Kemudian mereka melaporkan ke pusat di beberapa titik, sehingga mereka bukan hanya satu saja, tapi beberapa orang. Mereka telah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam ru'yah di sini, seseorang dianjurkan bagi mereka yang mempunyai penglihatan yang jelas. Nah, orang-orang yang masih muda, yang penglihatannya itu masih jelas. Nah, berbeda dengan orang-orang yang sudah berumur, yang di sana jangankan melihat hilal, kadang baca kitab saja kacamata yang tebal. Nah, sehingga mereka orang-orang yang masih muda belia, mereka orang-orang yang pandangan matanya yang jelas ketika melihat hilal. Nah, karena hilal tadi ketika matahari terbenam itu muncul sebentar dan tipis sekali. Hilal tanggal 1 Ramadan. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.